Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat apa? 86. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, jama' dan qasar. Bila seorang keluar kota daerah, bererti ia di dalam keadaan musafir. Bila ia telah sampai waktu solat, maka solatnya boleh dikerjakan dengan jama' dan qasar. Sekaligus iaitu mengumpulkan solat dan meringankan solat. Adapun cara mengerjakan solat jamak dan qasar adalah seperti berikut. Waktu zuhur, jamak takdim. Mula-mula kita kerjakan solat zuhur 2 rakaat. Pada rakaat yang kedua langsung membaca tahiyat akhir dan terus memberi salam. Setelah itu berdiri lagi untuk mengerjakan solat asar. Sebaiknya membaca iqamah pada masa berdiri. Selesai ini kita terus mengerjakan solat asar 2 rakaat seperti solat zuhur tadi. Apabila kita menjamak dan mengqasar solat maghrib dan isyak, hanya solat isyak saja yang boleh dikosarkan 2 rakaat. Sedangkan solat maghrib tetap dikerjakan 3 rakaat. Boleh jamak takdim atau takhir. Sedangkan solat subuh tidak boleh dijamak dengan zuhur atau solat asar, tidak boleh dijamakkan dengan solat maghrib. Lafaz niat solat qasar dengan jamak. Ni contohlah solat zuhur jamak takdim. Usalli fardhu zuhri rak'ataini qasra majmu'a ilaihi al-asri ada'an lillahi ta'ala. Saja aku solat fardhu zuhur 2 rakaat qasar dijamakkan dalam asar tunai kerana Allah Ta'ala. Solat asar jamak takdim. Usalli fardhu al-asri rak'ataini qasra majmu'a ilaihi zuhri ada'an lillahi ta'ala. Saja aku solat fardhu asar 2 rakaat qasar dijamakkan kepada zuhur tunai kerana Allah Ta'ala. Kali solat zuhur jamak takhir pula, usalli fardhu zuhri rak'ataini qasra majmu'a ilal asri ada'an lillahi ta'ala. Saja ku solat zuhur 2 rakaat qasar dijamakkan ke dalam asar kerana Allah Ta'ala. Solat asar pula jamak takhir, usalli fardhu asri rak'ataini qasra majmu'an ilal zuhri ada'an lillahi ta'ala. Saja aku solat asar 2 rakaat qasar dijamakkan bersama zuhur kerana Allah Ta'ala. Solat maghrib jamak takdim. Usalli fardal maghribi 3 rakaatin majmu'an ilahil isyak ada'an lillahi ta'ala. Sahaja ku solat fardu maghrib 3 rakaat dijamakkan dengan isyak tunai kerana Allah Ta'ala. Solat isyak jamak takdim. Usalli fardal isyai rakaatani qasra majmu'an ilal maghribi ada'an lillahi ta'ala. Sahaja ku solat fardu isyak 2 rakaat dijamakkan bersama maghrib kerana Allah Ta'ala. Solat maghrib jamak takhir. Usalli fardul maghribi 3 rakaatin majmu'an ilal isyak ada'an lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat dijamakkan ke dalam isyak kerana Allah Ta'ala. Solat isyak jamak takhir. Usalli fardul isyak rakataini qasra majmu'an ilal maghrib ada'an lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isyak 2 rakaat qasar dijamakkan kepada maghrib tunai kerana Allah Ta'ala. Itu contoh-contoh niat. Baik, kita ulang balik. Bila seorang keluar daripada kota, bererti ia dalam keadaan musafir. Bila telah sampai waktu solat, maka solat boleh kerjakan dengan cara jamak dan qasar sekaligus. Iaitu mengumpulkan solat dan meringankan solat. Baik, kita nak pergi Kuala Lumpur. Kita duduk di Pasir Panjang. Ni mungkin Pasir Panjang. Nak pergi Kuala Lumpur ni. Kuala Lumpur ni memang boleh lah. Nama musafir, pasal apa? Kuala Lumpur 450 kilo. Kabar hari tu lebih kurang 90 kilo destinasi. Maka dikira jam, boleh musafir. Bila kita boleh start jamak qasar tu? Setelah kita keluar daripada mukim. Kalau hak tanah Arab, hak duduk di wadi-wadi tu. Kalau di padang pasir, wadi ni maknanya perkampungan. Ada kampung kau duduk situ. Keluar pada kampung tu tak ada rumah, tak ada pokok, padang pasir. Jadi keluar kat padang pasir boleh jamak qasar dah. Kalau kita hak jenis kampung. Umpamanya kampung kita ni Pasir Panjang. Lepas tu tak ada kapung dah kat lain. Jumpa kapung pula kat lain pula dah. Jadi jauh-jauh satu-satu kapung. Neh? Ha, umpama kalau belah-belah darat kok jauh-jauh dah kapung. Neh? Ha, dia macam kita ni sambung-sambung kapung. Neh? Faham sih panjang ke besar, pau ke besar, ke cek, pau ke cek, ke. Dak berapa ke cek. Dan mana ni sambung hok mo. Neh? Ha. Jadi kalau kapung hok dak sambung ni keluar kapung, boleh jamak kosong. Bukan nanti siapa kelompok. Ha. Dan macam kita ni hok bersambung-sambung ni. Pasir panjang. Kipu. Kapung laut. Ha, dikira lagi mana? Nah, dok tumik sama kapung sama ni. Neh, tak apa kemarin tu kapung sama. 14 tengga baru habis kapung. Ha, kalau kita kat sambung-sambung kapung ni, keluar daripada mukim. Harap. Neh, ni mukim pasir panjang. Siapa di Batu Buruk, nak umpama Kolibar ke, kata contoh lah. Naik kereta, siapa Kolibar, ha, situ boleh dah start jamak kosong. Kerana kita daripada mukim pasir panjang. Dah, di Kolibar bukan mukim pasir panjang dah. Dia kata keluar daripada kampung. Dikira keluar daripada kota. Nah, ha, boleh lah situ. Neh? Ha, alu balik itu kok. Alu balik selama tak masuk mukim pasir panjang, boleh jamak kosong. Siapa Kolibar tu, nak rebah asal, kita tak payah asal lagi. Kita mayah kosong. Di Kolibar. Siapa pasir panjang nak ledah. Neh? Ha, tu jadi. Sebab ada orang faham, kita kena 56 batu boleh jamuk. Dah, keluar pada mungkin boleh selalu. Neh? Ha. Begitu juga dengan destinasi kita. Kalau kita nak pergi tempat tu, tempat kita nak duduk 4 hari dan ke atas. Contohnya kita nak duduk di Gombok. Nak pergi duduk Gombok. 4 hari umpamanya. Lepas tu kita dalam perjalanan, keluar daripada mungkin pasir panjang, sampai mungkin Kolibar, boleh jamuk, boleh kosong. Tengah jalan memang boleh dah. Nah, siapa di Karok boleh lagi. Habis Karok mungkin Gombok dah. Ah, dangok selamat datang mungkin Gombok. Tak boleh jamak kosong. Kerana kita telah dikira pemukim Gombok kerana nak duduk 4 hari dan ke atas. Faham lagi? Neh? Ha, tak apa tu. Kemudian pula jamak kosong ni tak mesti kita rakung dua-dua. Kita nak jamak saja boleh, tak mau kosong. Siapa masa waktu Zuhur, kita semayang Zuhur dengan asal sekali. Tapi buat 4 rakaat belaka. Boleh juga. Atau kita nak buat Zuhur 4, asal 2. Boleh. Atau asal 2, Zuhur 4. Boleh juga. Atau dua-dua. Dua-dua Zuhur dengan asal, kosong belaka. Boleh juga. Atau tak mau jamak, tak mau kosong. Nak semayang macam biasa. Boleh juga. Neh? Sebab kita dah duduk dalam tempat orang yang boleh jamak dan kosong kalau kita nak. Dalam mazhab lain ada dia beri pandangan wajib jamak kosong. Neh, mazhab Syafi'i bukan wajib, hanya rukhsah. Kita nak ambil jamak kosong boleh, tak ambuh pun boleh. Neh? Kalau perjalanannya jauh kata ulama-ulama, maka ahbar jamak kosong. Kalau perjalanannya pendek, pendek lagu mana lebih pada 56 batu, umpama nak pergi ke Mamang je. Neh, nak pergi ke Mamang di perjalanan yang pendek. Ha, maka ahbar kita semayang biasa. Neh? Ha. Dalam laut sama dengan darat. Neh? Ha, sama dengan darat. Ha. Jadi panjang diberi contoh tadi. Bila kita nak semayang jamak, kalau semayang tu semayang asar buat awal-awal dalam solat Zuhur, dalam waktu Zuhur, atau semayang Isyak buat dulu-dulu dalam waktu Maghrib, jamak takdim dia panggil. Kalau waktu asar, waktu Zuhur tak mau semayang lagi, nak semayang sekaligus dengan asar sekarang, dia panggil jamak takhir. Masuk waktu Maghrib tak mau semayang lagi, nak semayang Maghrib dalam waktu Isyak sekarang, jamak takhir dia panggil. Baik, cara nak laksanakan semayang jamak takdim, semayang Zuhur dengan asar dalam waktu Zuhur. Neh? Kita pun niat Allahu Akbar. Ha, ni contoh ni panjang ni. Kita nak kabur mudah ni, budak-budak. Neh? Neh? Ha, ni panjang ni. Ha, usalli fardu zuhri rak'ataini kasra majmu'an ilahil asri ada'an lillahi ta'ala. Takut panjang nak takbir. Kalau boleh tak apa. Neh? Ha, jadi kita nak semayang jamak takdim ni. Contoh. Semayang asar dengan zuhur buat sekaligus dalam waktu zuhur. Neh? Jadi semayang kena semayang zuhur dulu. Faham? Ha, kalau maghrib ni syak, kena semayang maghrib dulu. Cara takbir, cara niat Allahu Akbar, kita takbir. Aku semayang fardu zuhur jamak dengan asar kosong. Itu dah. Ha, tu cukup dekat lah tu. Aku semayang fardu zuhur jamak dengan asar qasar, atau aku semayang fardu zuhur jamak dengan asar dua rakaat. Faham dia tak? Faham? Kita pun semayang dua rakaat zuhur. Habis semayang zuhur bangun, semayang asar pula. Sunat qomat dah. Semayang asar Allahu Akbar. Aku semayang fardu asar jamak dengan zuhur qasar. Haa. Ekat eh. Neh? Gitu juga sekarang kalau kita nak semayang zuhur dalam waktu asar. Neh? Aku saya takbir ya. Jadi kalau nak semayang zuhur dalam waktu asar, sampai waktu asar baru semayang. Nak semayang asar dulu boleh, zuhur dulu boleh. Contoh kita nak semayang zuhur dulu. Ha, takbir Allahu Akbar. Aku semayang fardu zuhur jamak dengan asar kosong. Kalau tak mau kosong nak jamak saja, aku semayang fardu zuhur jamak dengan asar. Dah. Aku semayang fardu maghrib jamak dengan isyak. Ingat tu sebab siapa masa kita musafir lagi dah ingat. Eh gua ni dah ingat. Nak masa ni hangguk-hangguk mu. Tak musafir bengong. Dah ingat. Neh, biar kemah tadi. Neh, takbir Allahu Akbar, aku semayang fardu zuhur jamak dengan asar. Kosong. Rekah saja. Ha. Lepas pada semayang zuhur, jangan buat benda lain. Tak usah duduk-duduk lepak ke apa, terus kena semayang asar selalu. Kalau kita tak semayang asar, tak ingat. Lepas semayang zuhur, kita pergi tidur. Nak letih musafir. Padahal nak jamak. Ha, maka bangun tidur nak semayang asar, tak boleh. Kena semayang dalam waktu asar sekarang. Pasal putus walak. Ha, begitu. Cuma kita kena ingat gini. Kalau kita nak semayang jamak takhir. Neh, katakan sekarang kita berada dalam waktu maghrib. Tapi kita ada di komplek beli beloh, Kuantan. Umpamanya musafir kan? Nak, contoh lah. Jadi nak beli dulu eh. Sekarang di hotel baru semayang isya sekarang. Neh, ha, masa kita duduk dalam waktu maghrib tu, dok semayang tu, wajib hadir dalam hati, aku nak semayang maghrib dalam waktu isyak. Atau aku nak semayang, aku nak jamak maghrib dengan isyak sekarang. Niat gitulah hati. Supaya kayak gini, masuk waktu isyak, kita tak berdosa. Neh, ha, sekarang bila masuk waktu isyak, tak dosa yang kita. Sebab kalau kita tak niat gitu, kita tak semayang. Masuk waktu isyak, dosa. Tak boleh, tak semayang isyak. Tahu tak? Tapi kalau dah kita niat, aku nak semayang maghrib dalam waktu isyak sekarang. Maka soft lah. Sekarang orang bang isyak, kita tak dosa. Tak semayang isyak, tak semayang maghrib. Neh, ha. Lepas tu orang bang isyak tu, semayanglah maghrib. Nampak? Tadi ya dalam waktu balik. Lama kan? Dalam waktu maghrib. Tak semayang tau. Dalam waktu isyak tak semayang juga maghrib. Tak jadilah ke tu. Nah? Haa. Nah jadi cukup mudah. Saya faham tak? Haa faham tak pun. Haa. Pasti dalam kitab-kitab lain dibuat contoh lain pula doa. Niat. Memang lain sama. Sebab Nabi tak sebut pun cara mana nak lapah niat. Jadi ulama-ulama fuqaha kerjanya mengeluarkan idea. Nah, ijtihad dia panggil. Untuk memudahkan kita buat panduan. Batu kitab ni contoh niat lain. Buku kitab tu niat lain pula. Ustaz ni ngajar contoh niat lain sebenarnya bukanlah mutlak. Nah, jadi sebarang niat yang menunjukkan kita nak semayang jamak tu dengan asar. Maka sah. Bak niat ni dia dalam hati bukan susung gini. Nah, cuma hadir dalam hati kita nak semayang jamak zuhur ni nak jamak ngaso. Sahlah niat. Walaupun lain daripada dalam kitab. Dalam kitab nak memudahkan saja sebagai panduan. Ha. Ha. Ha, jamak takhir. Jamak takdir ah. Ha, boleh? Ha, syaratnya tak masuk isya lagi ah. Neh. Kita nak semayang maghrib dalam waktu isya sekarang. Pukul 9 sekarang nak semayang. Ni sibuk ni, duk beli ni. Nak? Ha, beli, beli, beli, beli. Eh, habis dah beli, dah isya lagi. Semayang jamak takdir lah. Nak? Tadi nak semayang jamak takhir. Neh? Boleh. Dengan syarat, tak masuk isya lagi. Jangan rabang isya lah. Semayang takdir. Takdir pada otak weh, dah isya dah. Nak? Ha, jadi dalam waktu boleh. Eh? Ha, boleh lagi. Eh? Jemaah berlaku khilaf di kalangan ulama. Setengah ulama kata boleh jamak takdim sahaja dengan asar. Pas mayang jemaah kena bangun terus nak bayang asar. Niatnya aku semayang fardu jemaah jamak dengan asar. Mana? Imam? Kita imam? Makmum dah sah? Boleh. Jamak boleh, imam tidak boleh. Gini, Tok Imam 4 kita 2. Hak tu tak boleh. Faham eh? Tok Imam mayang 4, kita mayang 2. Hak tu tak boleh. Jamak tak apa nak ikut imam. Nah, Tok Imam semayang Isya, kita semayang Isya tak musafir. Tok Imam semayang Zuhur, kita semayang Zuhur. Boleh tak? Boleh. Cuma tapi semayang Zuhur kita tak boleh kosong. Kalau kita pergi kosong, jadi kita sudah dulu pada Tok Imam. Tak boleh. Sudah dulu pada Tok Imam ni darurah boleh. Ha? Dalam keadaan biasa tak boleh. Nah. Tok Imam masbuk. Boleh ha? Kalau Imam masbuk. Itu darurah. Nah. Tak bolehnya jamak takhir. Nak sekarang masuk waktu asar baru mayang jemaah ngasar sekali. Tak jadi lagu tu. Nah. Jadi bila dah habis sembahyang jemaah, kata menurut pendapat orang kata boleh ni, tak usah duduk wirid dengan tu imam tu panjang-panjang. Bangun terus sembahyang asar. Faham? Jadi asar ni kita nak qasar boleh, nak sembahyang tamam pun boleh. Nak jemaah kita sembahyang jemaah, tak nu sembahyang jemaah, tak ada apa dah, dia sama dah. Nak. Ha, susah masalah jamak qasar. Faham ni? Tak faham tanya selalu. Neh? Ha. Ha? Ha, tu imam tanya awal dah. Ha, setengah kata boleh sebab dia dua rakaat. Dia tak bolehnya daripada awal. Ha, tapi setengah ulama kata ambil asal fatwa Imam Syafi'i tak boleh. Kalau tu imam sembahyang tamang, kita kena sembahyang qasar. Tak, cuma ulama-ulama ke yang buat masalah. Dan kalau tu imam sembahyang Zuhur tu tanya awal dah, kita masuk nak sembahyang yang nak buat qasar, mana kita dua, dia dua tak. Ha, macam dia setengah pihak kata boleh. Nah. Ha. Baik, solat bagi orang sakit. Nah, solat orang sakit pula. Ha. Jadi masa kita nak belajar ni masa sihat ni. Masa sakit tak ada orang nak diajar. Dah tahu hospital upah 10 riyal malah nak khabar atas ni. Nah. Ha. Masa kita sihat ni lah. Sebab tu Nabi kata iqtanim khamsan qabla khamsin. Nah, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Nah. Ha. Iaitu masa di antara Nabi kata masa senak masa sihatmu wasihataka qabla saqami. Masa kita sihat ni sebelum sakit. Nah. Ha. Haji Mak sihat tak? Tahan. Boleh tahan. Alhamdulillah. Ha. Nah, pasal nampak muka cerah molek ah. Hari tu dak gerak nampak nah. Alhamdulillah. Ha. Ha. Orang yang sakit wajib juga mengerjakan solat dengan cara sedapat-dapatnya selama akalnya atau ingatannya masih waras. Kalau ia tidak kuasa berdiri, boleh solat dengan duduk. Kalau tidak kuasa duduk, boleh berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Kalau tidak kuasa berbaring, boleh melentang dengan kedua kaki kepada pihak kiblat. Kepalanya diberi bantal agar mukanya menghadap kiblat. Baik. Sekali puasa, kita tak rok nak puasa, sakit. Nah, ha? Maka tidaklah qadha fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, jika ada di antara kamu yang sakit atau musafir tak larat nak puasa, maka qadhalah pada hari-hari lain. Jadi boleh tak puasa. Nah, haji tak larat kita nak pergi. Nak, tua sangat dah baru cukup pitih. Nak naik atas kenderaan, tak rok dah. Pakai rebah lepek sama, tak ada orang nak usung dah. Baru boleh upah orang. Nah, saat ni baru kabar, penyakit tak akan baik. Nah, hak tu kan? Bila penyakit baik, tak boleh upah orang. Penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Nah, faham tu? Pada adat tu, bukan pada sisi Allah. Ilmillah kita tak tahu. Nah, nak mati lelah 8 orang keliling dekat baca Yasin, bangun congok jogging. Tu dah pelik tu, Tuhan boleh buat. Nah, tapi adat kata. Adat kata tak boleh nak kohor molek dah. Penyakit ni kohor berat. Umpama kena leukemia. Nah, rambut-rambut ni luruh habis dah. atau jantung nak ha. Atau macam-macam lah paru-paru dia. Doktor kata tak ada harapan semua dah, gini berat benar dah. Neh kronik dah. Ha, siapa tahap tu ha, boleh upah orang buat haji untuk kita belum lagi daripada mati. Neh. Ha. Puasa? Puasa upah orang. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, Tuhan kata. Dan atas yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Neh, ni bab puasa pula. Atau tua bangka. Tua bangka ni tua memang berat berat nanang tu dah buat cetong dah. Faham tak? Tua bangka tua banyak rasa, tua dak sedar sendiri. Ha tu gagah dia tu. Dok main orang bujang tu. Ha tu tua gagah, neh. Tua bangka faham? Maknanya tak rup, kau tak rup sama takang. Adat kata takang, bulan lepas kau gagah. Nah, tak rup dah, jalan kaki pak kau. Ha tak? Haa. Neh? Fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah, tak payah puasa. Tinggal sebulan, 30 cupok. Ataupun makanan yang mengenyangkan keadaan orang miskin. Ada 30 orang miskin, 30 orang. Ada 3 orang miskin, 10 cupok seorang. Ada seorang yang miskin dalam kampung tu, orang lain kaya belaka. Nah, seorang padam dah. Neh? Ha. Tapi kalau penyakit yang ada harapan sembuh, tak boleh. Dia kena qada. Nah, ha, umpamanya dia accident. Accident ni biasa dia sembuh lah, patah-patah je. Nah, patah tangan, patah peha, patah perut, patah dahi. Neh? Ha. Belanggar dengan kereta giling. Tapi yang patah belaka. Doktor kata 6 bulan baru molek. Ha, jadi nak bayar fidyah, tak boleh. Faham tak? Nak upah orang haji, tak boleh. Ah, dia kena pergi sendiri baik kat ni. Nah, pasal ni ada harapan sembuh. Nah, pada adat. Ah, dia gitu. Ah, semayang tak ada orang boleh qada. Nah, atau nak upah orang. Nah, kalau haji apa dia ada piti. Dia mati dah upah orang. Nah, tapi kalau tak ada piti mati pula dia nak upah. Dah sangat hidup. Nah, semayang tak boleh. Neh, tak rok dah nak semayang, tak rok sangat. Kena semayang kok. Nak ganti orang tak boleh. Mati dah pun orang tak boleh semayang. Waris pun tak sah. Tolong semayang dia. Tapi kalau puasa boleh. Neh, mak kita mati tinggal sehari puasa baru ni. Nah, umpamanya. Ha, jadi kita ada pilihan waris ni. Kita nak bayar fidyah, boleh. Bayar makanan secupok, wik orang miskin. Atau kita tolong ganti puasa. Boleh tak? Kalau kita bayar fidyah, kita tak bayar puasa. Kalau kita tolong puasa ke mak kita, mati dah, tak bayar fidyah. Faham? Itu boleh. Semayang? Tak boleh. Kalau boleh, sedap lah kaya. Mereka tolong semayang aku, 6 tahun. Nah, aku bayar 1,500 sebulan. Nak? Nak? Nak? 1,500 bawah. Pak kita mayang lahur, kita mayang lahur pula. Nah, saja aku semayang lahur. Nak umpamanya neh ha ambil upah hok ha sinaji tu dan umpamanya dah ha contoh tak boleh tuan tak terima mu kaya lagu mana pun tak boleh hok boleh upah boleh upah adi boleh upah ada nah boleh upah tak timbul soal kaya miskin pasal boleh puasa boleh kata orang kata sayang tak boleh neh. Ha, mak kita mati dah. Dah mu semayang boleh banyak ah. Aku qadah mak aku. Tak boleh. Nak qadah makmu boleh. Tolong qadah haji. Tolong qadah puasa. Tolong qadah wasiat. Tolong tunai. Faham tak? Ha, boleh tak tu? Apa benda lagi? Nazar. Neh? Ha, boleh. Ha, semayang tak boleh. Kita sendiri kena semayang. Nah, siapa masa habis mati tak boleh orang tolong semayang. Nah, melainkan apa benda ni anak-anak semayang anak tu sendiri kemudian dia hadiah pahala tu kepada ibu bapa yang telah mati. Ha, tu lain. Ha, tu boleh. Ha, sebab itulah pendapat yang muktamad sekali tidak ada semayang teman. Neh, ha, orang ada amal semayang teman tu dia mengikut pendapat bukan pendapat yang muktamad. Ada kau, neh? Ha, tapi dipertikaikan oleh a'imah-a'imah yang mujtahidin. Nah, seperti Imam Nawawi. Nah, seperti mana imam-imam besar dalam mazhab dia mempertikaikan, maknanya pandangan yang mengatakan solat temang. Ayah mati siang, malam semayang temang. Nah, orang ngajar kata boleh tu ada kau. Kita dah lihat salah ke dia. Tapi pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, pendapat yang muktamad, pendapat jumhur ulama, mereka tidak membenarkan semayang temang. Kerana tidak ada nas. Faham? Nah, orang tanya dah ulama besar-besar. Nah, umpamanya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nah, ada boleh. Dia kata bid'ah. Nah, ha. Kalau kita nak temang sungguh ke mak ayah kita, kita semayang maghrib macam biasa, semayang witir macam biasa. Ha, boleh. Nah, Dr. Wahbah Zahili pun kata boleh. Nah, dia kata kita semayang macam biasa maghrib, semayang rawatib, semayang witir. Nah, lepas tu niat hadiah pahala semayang kita tu tiap-tiap kita semayang kepada ibu bapa kita. Ah, ha, waktu katanya Dr. Wahbah Zuhaili siapa kepada Allah Taala dengan izin Allah Taala. Siapa kepada mayat dengan izin Allah Taala. Itu cara dia, alternatif. Jadi tak payah niat semayang temang. Neh, kerana tidak ada syariat yang mensyariatkan seperti, tidak ada nah yang mentasyrikkan seperti itu. Baik. Jadi sakit pun kalau puasa boleh buka, semayang tak boleh buka. Kena semayang juga. Tak gerak berdiri duduk, tak gerak duduk terlentang. Miring macam mayat dalam kubur. Tak boleh nak duduk miring sakit, duduk tetang, kepala leknu, kaki adat kiblat. Kepala letak batal biar tinggi sikit. Sebab kat gigi kita sakit, contohlah kau mana tahu kita tak ambuh sakit. Syekh nak sakit. Tak ambuh, neh. Ha. Tak ambuh sakit, tapi kalau mari sakit, sakitlah juga. Neh. Ha, jadi dah kita belajar dah masih sihat, oh tahu dah itu. Belajar dah surah gula bila. Nah, ha, neh kaki dengan adat tak kena, kepala buh gini. Ha, senang. Sebab ramai tak semayang. Dia datang hospital. Tak semayang. Nah. Yang pertama kerana masa sihat tidak istiqamah semayang. Bila sakit, jadi gitu. Eh? Waktu masa kita sihat ni, jangan tinggal semayang. Dan kasih kepada semayang. Nah. Noknya ke semayang. Jaganya semayang. Siapa yang jaga semayang masa sihat, maka masa sakit, Tuhan jaga semayang bagi dia. Ha, eh. Ha, tu. Yang kedua kerana dia tak tahu ilmu tentang semayang orang sakit, jadi tak buat. Nah, ya tengok sekali catabah. Nah, baru ni pergi perak lah ni suah lagi eh. Tikmah catab nak pergi dua ni bah rombongan pergi ke hospital Kuala Terengganu. Ya tengok orang bahasa dia tunggu sampai garik tak berapa kau mayang. Nah, duduk main gitu, duduk main atas beg. Ya, ha. Tunggu hari lak mari esok. Wah, hangga tak beli. Mana? Nak main gitu. Dah semayang. Dah dah tebuk perut, tebuk tekak tu dah reti bahasa. Ya nampak kan? Pasal masih sihat, dah istiqamah. Dah maintain atas semayang. Nah, ha, di tu hadap pelera. Jadi bukan ada dak semayang semua, ada. Tapi berapa kerat? Cik tengok. Nah, kalau kita tunggu tu tengok, jangan lari, tunggu. Daripada asal sampai gaya, tunggu. Tak semayang. Ini kita-kita tunggu, tak semayang. Tak. Nah, sungguh, bukan kita nak ngupak orang sakit itu, tidak. Tapi gitulah hakikat yang berlaku. Ya, tengok. Hospital Terengganu, hospital Kuala Berang, hospital Kijang, ada zoo. Faham tak? Nah, nah, umpamanya. Tak semayang. Dah semayang lagu tu, dah sah wakgi bisku ah. Wakgi skru. Mana? Dengan wasir segaju. Dia tu nak makan warna skru. Dah mutuk dah semayang pun. Nak wah anggur hitam, kotang sampai dia dengar. Kata gitu. Dah dah semayang. Nak wah anggur hitam, dah utin. Mayang tak. Nah, wish pocket kalau tak ada utin. Nah, ni nak kau bukan suruh wak gitu, tapi tu lah. Nah, tak ada semayang ni maknanya tak takut ke Tuhan pun. Tak? Tiba-tiba nak makan sedap. Nah, tapi gitulah. Bila kita tak jaga masa ni sihat, bila sakit, babah habis ni semayang-semayang. Bila masa sihat, kita tak semayang. Tak? Masa sakit, tak semayang. Tak? Masa sakit tu tanda dekat nak mati, tak semayang. Kau berat lah. Nah, tak kira kena azab belaka. Sebab dia tak boleh semayang berdiri, semayang duduk. Kita kena belajar dah cara mana kalau nak semayang. Jarum ada di lengan. Wayar ada di lengan. Wayar ada tekok. Ada beg air kecing perut. Mesti kena belajar masa ni. Nah, ke dia ada buat kuliah atas ni. Ada ustaz air. Tak boleh. Faham? Haa, masa ni. Macam-macam mesin kan? Nah, bukan tubuh saja, tepek plaster. Hak tebuk tulang belakang. Tebuk keting. Nah, lutut masuk skru. Keting masuk sepanjang hidup. Macam-macam mesin. Nah, tengok keadaan berjalan. Nah, hak tak boleh nak tu beraduh hak mau. Ada tak semayang kau? Dia kata nak semayang gana gini. Ha, tengok. Tu lah buah dia. Semayang gana. Anak-anak cucu tak? Gitu lah. Apabila tidak dapat duduk berdiri, boleh dengan tidak dapat duduk berdiri, boleh dengan duduk. Tidak dapat solat tu kan? Bila tak dapat solat, berdiri, maka duduklah. Kita sakit. Bila kita berdiri, sakit lebih belakang-belakang. Sakit lagu mana boleh semayang duduk? Sakit yang kita duduk tupu ke sakit bila kita semayang. Sapa kita dak khosyok dah dalam semayang. Bila sakit gitu, boleh duduk. Kalau sakit sikit, boleh duduk. Takut rasa sengah sikit dekat pinggang, duduk halu. Nah, ha, sakit yang mengganggu kita dengan Allah Ta'ala. Sapa dak ingat ke semayang, duk ingat ke sakit. Ha, kalau gitu, duduk. Nah, ha, bukan sebarang sakit, boleh duduk. Ha. Ataupun kita berdiri pening kepala. Duduk molek. Ha, boleh semayang duduk. Semayang berdiri nak mutah. Duduk molek. Tak mutah, berasa nak mutah. Ha, semayang duduk. Itu boleh. Eh? Ha. Bila duduk, rokoknya dengan membongkok sedikit, sujud dikerjakan seperti sujud biasa. Semayang duduk. Duduk lah. Ha. Yang paling afdal duduk macam tahiyat awal. Ni pandangan ulama. Neh, duduknya tayak awal. Allahu akbar. Baca Fatihah ha? Macam biasa. Lepas tu rakaat Allahu akbar tunduk sikit. Neh. Sekira-kira muka kita ni sampai ke dahi kita sampai letup ni. Bukan rapat letup, tunduk gitu je. Neh. Ha, dia panggil isyarat rakaat. Baca macam biasalah subhana rabbil azim 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Nampak umpama. Sujud macam biasa. Eh? Ha, malaikat tak boleh nak sujud sakit. Baru sujud tu tunduk lebih pada rokok. Ah, dia gitu. Bila tidak dapat duduk, boleh kerjakan dengan dua kaki di arah kiblat. Kepala diberi bantal, muka menghadap kiblat. Biar tengok tak kiblat gitu. Kaki tak kena. Rukuknya cukup menggerakkan kepala. Sujudnya menggerakkan kepala lebih ke muka dan lebih ditundukkan. Kalau sembahyang gini, tapi batal. Nah, kaki straight tangki belak. Rokok ni. Allahu Akbar. Sami Allah man haidah. Sujud Allahu Akbar akak sikit. Neh, kepala tu gerak je. Tubuh tak dah. Neh, ha, kepala saja gerak. Apabila duduk dan berbaring tidak boleh, maka bolehlah berbaring dengan kok mana? Bila duduk dan berbaring tidak boleh, maka tidak boleh makan. Tak boleh makan macam tu. Kok mana pula makan? Tidak, maka boleh berbaring dengan seluruh anggota badan menghadap kiblat, rokok dan sujud cukup menggerakkan kepala. Ha, tadilah. Neh. Ha. Bila tidak dapat mengerjakan dengan berbaring, maka cukup dengan isyarat baik kepala maupun dengan mata. Bila semuanya tidak boleh dikerjakan, maka boleh hanya dikerjakan di dalam hati. Tak boleh nak gerak tangan. Nah, tangan ikat seming baka. Kaki mozek dulu. Tak gerak. Kepala dia gerak dah. Dia masuk besi ada kan? Kalau masuk besi, mak lepik aja. Kan? Dia buat besi. Macam Frankenstein. Nah, dah dia gerak dah. Tangan seming. Nah, dah gua ni dengan kelopak mata. Eh? Eh? Baca macam biasa. Baca. Eh? Rokok, tutup sikit kepala. Mata. Neh, ah, sujud kejar apa? Haa, gitu eh. Pak rakaat, pak rakaat. Tak boleh nak baca dengan mulut dah, pasal mulut kat telah jadi mutur. Rabak habis. Nah, bacalah hati. Hati tak ingat benda dah. Haa, tu dah wajib lah. Hati tak ingat benda. Neh? Haa, hati tak ingat benda, baru dah wajib semayang. Nampak lagi? Haa? Air semayang gini. Wajib suruh orang. Tak? Haa? Anak-anak cucu-cucu. Kalau dengan ngupah sekalipun, kata ulama. Habis dah fikir kita duk upah orang. Tak umpamanya. Neh? Maka waitumah wajib kena belanja untuk upah wudukkan kita. Itu kaedah dalam negeri Islam. Tak ada baitumah ni. Ha, wajib orang kaya dalam negeri itu beri sumbangan. Untuk upah budak, ambil wuduk ke pokci yang sakit ni. Gitu keadaan. Berarti tak boleh. Tak ada orang nak cara langsung duduk seorang diri gitu. Ni bakat tinggal di Mesir habis tu. Tamu layang tu. Nak, umpamanya. Barulah semayang dalam keadaan apa jua sekalipun. Tak ada wuduk pun dikira hormat waktu. Neh? Ha, sebab itulah. Siapa ada bahas pula masalah upah tu, tara mana upah. Ada satu bab pula dalam kitab mereka. Nah, katakan ambil wuduk dalam negeri ni, kalau sekali ambil wuduk, 3 riyal budak tu nak. Tiba-tiba budak ni nak 5. Nah, kalau 5 lebih pada had, maka boleh kita, tak wajib kita keluar belanja, nah, boleh kita semayang hormat waktu. Pasal lebih daripada had. Siapa gitu nak kabur, memang kena cari ngupah orang untuk wudukkan kita. Dah. Ha. Tapi kita minta lah pada Allah Ta'ala tak jadi siapa tahap gitu. Dah. Biar kita tua lagu mana pun boleh ambil wuduk sendiri. Nah, orang suruh orang ni maklum saja. Nah. Ha. Ha? Kakang itu ambil wuduk. Ambil lah. Atabek ambil kapas. Ini tak mesti sembuh dengan perangkat. Faham tak? Teluk kapas buat gitu. Nah, dia air mengalir. Tuhan tak kata kena jiru dengan beledi apa semua. Nah, jadi buatlah dengan ambil kapas, ambil kain tuala, buh. Peluh sikit jangan banyak dengan air, sang. Syaratnya kain tu basah. Bila kita tolak dengan kain, nampak air tu baik. Tak apa. Tidak boleh kain ni kita peluh dulu, lepas tu kering-kering jadi lembab saja. Tak ambil wuduk jadi. Ada air. Sejuk saja tu. Nah. Jadi hak tukar sapu pun kena pandai kok. Nah, takutnya bahar gambar. Sebab tu semua orang kena ngaji belaka. Nah, tak kira siapa mu. Mak Sa'id ke apa mu kena mari dengar belaka. Tak ada kira siapa-siapa. JKK ke apa. Nah, kena mari belajar. Nak mau belajar sini, pergi surah lain. Bukan kata nak suruh mari sini. Nah, banyak pilihan. Belajar wajib. Menteri ke, timbalan menteri ke. Tak menang tapi tak boleh jadi menteri ke tak kira. Nah, wajib belajar. Tak mau pergi sini, situ. Tak mau situ, situ. Tak. Ha, cari sendiri ilmu. Ha. Bukan untuk ustaz, ilmu ni untuk diri sendiri. Nah. Ha. Solat jenazah. Wallahu a'lam. Berhenti kat tu dah. Tengok soalan sikit. Soalan yang pertama. Seorang suami yang berkahwin 4. Ha, ni kahwin 4. Gagah ni. Ha, siapa lain? Ji, tanya Ji. Ibu dia. Apa lain? Ha. Kemudian menceraikan salah seorang isterinya. Semasa dalam iddah, bolehkah suami itu berkahwin seorang lagi? Deh? Ha. Dia ada 4 isteri. Neh, dia cerai isteri seorang. Tinggal 3. Neh, dia cerai hak tua lah. Tak. Nak buat apa hak gitu. Neh. Suka buat tu. Syekh, kalau syekh ada 4 orang. Seorang tua, 3 ni muda. Nak cerai mana? Hak tua lah tak buat. Seorang baik tu. Nah. Cerai tapi dah habis edah lagi. Sama ada baru cerai saat ni, atau baru seminggu, atau baru 2 bulan. Tak habis kan dah. Nak? Nak kahwin seorang lagi, boleh ke tak? Tak boleh. Kena habis iddah dulu. Faham tak? Sebab isteri yang telah kita ceraikan, tapi dalam iddah, masih lagi isteri kita. Bila isteri kita, maknanya 4 lagi lah. Dikahwin jadi 5, tak sah. Ha, nak jadi sah tu, isteri hak kita cerai mesti dapat nama janda dulu. Bila dia dapat nama janda, baru kita jadi tiga isteri. Faham ni? Isteri ni dapat nama janda bila habis iddah. Lagi dah habis iddah, dia panggil isteri kita. Walaupun kita cerai dah. Walaupun masih cerai tu bukan cerai dengan mulut je, siap jet atas belakang. Faham tak? Menyambang atas kuali. Nah, tak kira lah. Dalam iddah isteri kita. Faham ni? Ha, jadi hukum 4 lagi lah. Bila isteri kita habis iddah yang nombor tua tadi lah. Tak kita cerai. Maka namanya janda kita. Bila janda kita, isteri ada berapa? 3. Baru sah nikah seorang lagi. Ha, tak apa tu. Lepas cerai, sampai bilakah seorang ayah wajib beri nafkah terhadap anaknya? Anak perempuan, anak laki-laki. Anak perempuan ni sampai dia bersuami. Anak laki-laki sampai dia sampai pada had umur yang mampu berdikari. Umpamanya 18 tahun, gagah sehat dah, boleh kerja, nak, kalau dia nak kerja, cari makan sendiri. Nah, ha, maka siapa tahap tu, tak wajib kita beri nafkah. Pasal dia siapa hak umur, nah, yang mampu berdikari. Ha, tu. Anak-anak yang tak mampu berdikari, wajib kita nafkah, siapa mati sepanjang hayat. Anak dia gila, anak dia tak waras, anak yang jenis kanak-kanak istimewa tak, cacat umpamanya, sindrom, hak jenis tak, dia nak mikir eh. Hak tu bukan siapa umur tertentu, siapa ke mati kena tanggung. Neh. Ha. Semasa saya datang ke masjid, saya dapati ustaz sedang mengajar. Mana yang lebih afdal? Sama ada saya terus mendengar ustaz mengajar atau saya solat sunat tahiyat masjid terlebih dulu? Jawabnya kata ulama, kita buat dua-dua afdal. Iaitu semayang tahiyat masjid dulu cepat-cepat, jangan awak lambat-lambat. Awak rekah-rekah, lepas tu duduk dengar orang mengajar. Neh? Karena kiyah dengan khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah suruh tahiyat dulu. Nah, nak banding khutbah Rasulullah dengan syarahan ustaz-ustaz ni tak boleh banding. Tapi hak Rasulullah pun Nabi suruh semayang tahiyat dulu. Neh? Tapi jangan mari duduk tengah orang kuliah ni. Bahan tahiyat depan tu. Nah, belakang-belakang tu lah dah kita baru mari. Neh? Ha. Saya ada adik-beradik 7 orang. Ibu bapa saya masih ada. Dia bagi hartanya semasa sama rata laki-laki dan perempuan. Tapi tak berbincang dengan adik-beradik yang lain. Macam mana ini? Ha. Dia 7 beradik. Mak ayah dia beri harta sama rata. Mak mu ambil mu rumah suti sini. Mu sepitu. Bedah sepitu. Adik su sepitu. Contoh kan lah. Nak. Ha, pitih kita juga ni. Pitih nak bagi ni. Ha, mu 10 ribu. Kakak 10 ribu. Adik lelaki 10 ribu. Eh, wani sama rata. Jawabnya soh lah. Yang tak sama rata ni faraid. Mak ngayah tu mati dah. Faham tak? Ha, barulah ada ikut faraid yang Tuhan bahagi. Orang ni 1/8, orang ni 1/4, ni 1/6, ni 1/2, ni 2/3. Tu mati dah. Bagi masa hidup kau pandai ayah. Ha? Kau pandai mak, kau pandai tuan punya harta. Cuma sebaiknya kita berlaku adil. Marilah kita bagi masa hidup. Walaupun mutlak harta kita. Jangan kita we anak ni beri, anak ni tak beri. Takut Tuhan tanya balik akhirat. Tapi fekoh, soh. Faham lagi? Ha, beri masa hidup ni. Deh? Ha, jadi tak boleh nak pertikai. Kalau bagi sama banyak, pasal tu bukan faraid. Ni pemberian masa hidup, bagi saka hidup. Deh? Ha, susah. Apakah hukum seorang wanita yang balik menaiki motosikal bersama sepupu laki-laki yang balik? Bagaimana pula dengan menaiki kereta bersama atas alasan menghantar ke sekolah? Apakah hukum menari breakdance dan shuffle bagi kaum laki-laki? Orang tanya ni. Eh? Ha, ni set muda ni. Ya tak? Eh, nampak breakdance kat dia ni? Eh? Ha. Dia tanya perempuan yang telah balik naik motosikal bersama-sama dengan laki-laki yang telah balik naik motosikal. Jawabnya harus. Neh, bab dia mutu suku kita mutu suku. Cuma jalan bersama-sama. Ada ha, apa tu? Yang tak bolehnya gendong berpeluk-peluk gitu. Hukumnya haram, tak boleh. Neh, hukumnya haram tak boleh. Neh, ha. Haram hak dalam atas motosikal tak sama haram dengan hak dalam kereta. Kerana kereta duduk suku. Nah, ha, motosikal pakai peluk selalu. Nah, ha, jadi dosa belaka. Nah, ha? Ha. Cuma motosikal ni teruk sikitlah. Nampak teruk sangat. Neh, peluk papa begitu semua menang. Melainkan darurah. Kamu tak mana. Kalau darurah tak apa. Nah, gendong awet boleh. Ha, jadi kalau kita nak gendong masih darurah lah. Kita naik motosikal lalu ke ulu kalau berang nak balik tangke Sungatong. Nah, tengok awet yang kejar di lima. Rekat-rekat ke belakang. Kita pun tarik tangan awet pak lopak atas motor kita. Kita gendong jatuh Sungatong. Ha, boleh. Faham tak? Ha, dalam kita gendong tu kita suruh peluk. Pasal kita nak lari laju takut lima ni terbang. Ha, tak apa. Bak, takut jatuh mati dia. Kalau tak peluk jatuh mati. Nah, ha, tu lain. Neh. Ha. Saja-saja haram lah. Neh. Ha. Cuma kita sengke baik lah. Kalau gendong tu mungkin dia kejar di lima. Dah. Ha, mungkin. Neh. Dia panggil husnuzon ni. Ha. Lepas tu hukum break dance dan shuffle. Neh, ada ni lah budak-budak muda duduk menari. Neh, ha. Break dance ni dia panggil menari tarian orang patah. Nah, orang patah pinggang. Tak, patah pinggang jadi macam ulat, jadi macam kengga, macam macam beseng. Nah, ha, siapa ni duk gelepo gitulah tak tung tak tung tak tung tak tung. Tak, tung. Nah, ni dekat-dekat dengan hok dok apa sara juga dia panggil. Neh, ha, jadi kalau kita dalam rumah nak ha, untuk exercise, untuk senaman boleh diterima. Nak kata haram tak boleh. Nah, ha, dia buat masa dia buat gerakan-gerakan tu, nah, semuanya mengeluarkan peluh. Bukan nak tunjuk ke orang. Nah, ha, dalam rumah ha, tak ada masalah. Ha? Boleh eh dalam rumah. Ha, tapi patah. Depan khalayak ramai, orang tengok pun lugar. Nah, ha, minta si glory batin kaki tak kata apa letak ke bawah. Suruh mari dengar ambo. Nah, ha, jadi benda ni menjatuhkan muru'ah, maruah jatuh. Neh, ha, walaupun tidak haram pasal dia lelaki dia buat tak ting itu, tapi mendedahkan nampak ha, maruah kita sehingga dipandang rendah oleh masyarakat sekeliling. Maka hukumnya haram kalau dedahkan lagu tu. Kerana kita sengaja menyebabkan orang anggap kita sebagai orang bodoh dan seumpamanya. Tak boleh jatuh maruah. Neh, macam maidan kok. Dalam kitab I'anatu Talibin kita maidan 2 3 4 papang sebagai hobi. Nah, ha, dipanggil harus. Tapi pagi sampai ke petang bukan harus dah, haram. Kerana jatuh maruah. Orang tengok, orang pandang ringan. Orang tengok kita tak ada apa ni kehormatan. Jadi gitu jadi haram. Neh. Ha. Soalan seterusnya. Apakah hukum kita membaca Al-Quran tanpa tajwid? Kalau kita baca tanpa tajwid, memanglah tak jadi Quran. Kerana Quran ini bertajwid. Waratilil Qur'ana tartila. Baca Quran sebagaimana yang disuruh baca. Jadi bacaannya tertib. Kata ini ulama-ulama termasuk para sahabat radhiyallahu anhu, kita sebut dengan betul. Nak dapat sebut dengan betul ini kita belajar. Neh, tapi kalau dalam belajar kita sebut masih lagi melanggar hukum tajwid, dimaaf pada syarak. Dengan syarat kita telah pun belajar, tak pandai lagi. Tapi saja-saja nak ambil nak baharambang sehingga letak pukang habis, hukumnya haram. Neh. Ha, jadi walhasilnya belajarlah. Walaupun kita umur 70 dah pun dibelajar juga Quran. Mana tahu satu masa kita nak baca tak boleh. Kalau kita pergi belajar walaupun umur 70 tahun, 3 bulan mana? Tak lama. Nah. Ha. Saya akan menduduki perisaan pada tahun ini. Yang manakah lebih baik, pergi dengar ceramah ataupun tuition? Baik. Ni cari-cari nak elah belaka ni. Neh. Jawabnya kita pandai-pandai bahagikan masa. Nak tinggalkan pelajaran tak ada juga. Sebenarnya pelajaran dunia ini untuk kehidupan yang selesa di dalam dunia. Pelajaran akhirat untuk keselesaan di akhirat. Jadi dua-dua kita buat. Pandai-pandai kita bahagikan masa. Tak? Ha, kalau kita tak boleh juga kerana tuition pada masa-masa kita kena pergi kuliah, kita carilah alternatif lain, pergi dengar belajar kuliah di siang hari. Nah, atau cari kaset ke apa untuk sebab kita nak tapung kita ni. Pasal kita kena pergi tuition pula ni. Nah, jadi nak tampung kekurangan kuliah agama, dengar kaset. Nah, ha, banyak pilihan kita boleh buat. Soalan ni selagi. Siapa kok JKK yang bunyi tu? Ada juga. Ha, orang nak kenal ramai lah ni. Nah, ha. Allah Rabbi. Jadi famous dia dah pula. Kita ada orang nak kenal pun. Nah, ha. Rumah Tepi rumah saya ada surau. Tetapi surau itu campur aduk. Neh. Ha. Dengan orang UMNO dan PAH pula dah. Tapi hanya campur gila. Dan salah satu masalah lagi, yang pegang surau itu JKK. Jadi saya serba salah nak pergi ke surau itu. Jadi apa pandangan ustaz? Patutkah saya pergi ke surau itu? Harap tolong. Tak ada masalah siapa-siapa pegang pun, JKK ke Najib. Najib ke orang kita ke siapa, tengok program-program cara dia mengimarahkan, melaksanakan tanggungjawab. Nak? Nak? Ha, walau dia pun macam kita tak kenang sekalipun, tapi dia panggil ustaz-ustaz memenuhkan program ada kuliah sama, lah tak kira. Jadi molek selalu. Nah, kalau orang kita pegang pun, neh, ha, kroni kita pegang pun, tapi tidak mengimarahkan surat, lah tak boleh nak pergi, tak guna kok, tak ada benda. Neh, ini tengok. Neh, ha, cuma pada adat ni, set-set ni, tidak uwi kalau orang ngajar. Ha. Nah, hak jenis tak masuk lah mana-mana, tak uwi ngajar. Ah ha, tidak kena tu pada adat lah. Neh. Ha, tapi kalau dia maknanya betul dilaksanakan tanggungjawab, dia peridukkan surau, buat program tu, buat program muslimat, panggil ustaz, dok kira ustaz mana-mana panggil nak suruh mengajar. Ha, tak ada apa, kita pergi jelah. Neh. Ha, pakat periduk bukan atas nama tu. Ha. Bagaimana kedudukan sah wanita di surau sekiranya sah laki-laki dan sah wanita dipisahkan dengan dinding dan pintu yang tertutup rapat ketika semayang? Adakah dikira putus sah sebaliknya? Jawabnya, kalau di dalam masjid, di dalam surau, walaupun ditutup rapat, tidaklah putus sah. Nah, yang putus sah ini dikunci, dipaku ketika tidak ada ruang. Nah, ha, jadi kalau kita putih itu saja kita tutup, nah, jawabnya hukum dikira pintu juga. Nah, tak ada masalah. Ha? Ha. Yang tak bolehnya dinding suku benar, tak ada kena-mengena, tak boleh mari dah begini. Buat lagu mana pun tak boleh mari, mereka kena katok dengan tukur baru cor dinding baru boleh mari. Nah, ha, tu baru dipanggil putus sah. Minggu depan saya akan ke Kuala Lumpur seminggu untuk kursus, bolehkah saya jamak dan qasar solat selama berada di sana? Jawabnya, tak boleh. Kerana bila kita nak duduk seminggu di Kuala Lumpur, sampai di Kuala Lumpur kita dikira pemukim Kuala Lumpur, maka bila nama mukim, haram jamak dan qasar. Nah, kita nak pergi Kuala Lumpur 3 hari atau kurang saja, sampai di sana boleh jamak qasar siang dan malam. Bolehkah seorang isteri pergi umrah tanpa ditemani oleh suaminya? Jawabnya, boleh. Eh, jika ditemankan oleh mahramnya, mengikut pendapat yang muktamad. Nah, tak pergi dengan suami, boleh nak pergi umrah, pergi dengan abang, pergi dengan ayah, pergi dengan toki, nah, ha, pergi dengan anak saudara. Umur saya telah mencecah 20 tahun, ah, muda. Telah pun bekerja dan belum berkahwin lagi. Soalan saya, cara pemakaian perempuan zaman sekarang makin lama makin tidak menutup aurat serta seksi, sehingga menyebabkan saya rasa tak sedap hati. Mujurlah iman kuat lagi ustaz. Hingga saya jarang ke pasar minggu dan ke bandar, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat dan Sabtu. Saya ada dengar ustaz dalam Astro Oasis, khabar satu kali tengok untuk kamu, dua kali tengok jatuh haram. Betul ke ustaz? Bagaimanakah cara bagi menahan penglihatan saya ini? Harap boleh jelaskan. Jawabnya, kata ustaz dalam Astro itu, kalau dia kata gitulah, salah. Neh, kerana Nabi tak pernah berkata lagu tu. Cerita ni, cerita Nabi nasihat kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terpandang kepada perempuan. Nah, Nabi kata, mu terpandang tidak sengaja itu tidak salah. Tapi kalau mu tengok sekali lagi dengan sengaja, maka barulah salah. Kita ramai duk faham, sekali tengok sengaja tak salah, dua kali tak boleh. Ha, inilah terjemah tafsiran yang bercanggah dengan tafsiran ulama-ulama. Neh, sekali pun tak boleh kalau dengan sengaja. Neh, tak ah, tengok orang-orang sekali, eh, sengaja tak salah, dua kali baru salah. Dia tengok sekali ya, sepaling tengok umum. Faham tak? Ha. Hak Nabi kata, lakal ula walai salakas saniyah. Hak mu tengok pertama tadi, mu tak sengaja, tak dosa. Hak mu tengok yang kedua, tidak ada lagi boleh bagimu. Nah, orang duk mengajar, orang duk faham, sekali tengok sengelai, tak apa. Hak ni ramai duk pegang. Nah, salah. Hak sekali tak apa ni, terpandang. Eh? Tidak sengaja. Ha. Saya bakal melanjut pelajaran di Jepun. Setelah membuat sedikit kajian ke atas kawasan yang bakal saya tinggal nanti, bilangan populasi umat Islam amatlah sedikit, tidak sampai mencecah 40 orang. Kerana saya ingin menunaikan solat jemaah di sana, sedangkan umat Islam di Malaysia berlandaskan mazhab Syafi'i. Kerana saya ingin mengeluarkan zakat di sana. Baik, pergi di Jepun, pergi mungkin di tempat yang orang Islam tak ada masjid lah situ. Eh? Ha, tapi kebanyakan bandar-bandar besar di Jepun ada masjid. Eh? Ramai orang Islam. Tapi kalau pergi belah-belah pekan-pekan kecil sikit, nah, ha, memang kurang orang Islam. Dia buat kajian, tak dapat 40 orang Islam sini. Jadi dia nak semayang lagu mana? Baik, menurut pendapat yang mutamad dalam mazhab Syafi'i, nak semayang jemaah mestilah ada 40 orang. Tapi kalau kita nak sanakan juga, ini kata ulama' fiqh mazhab Syafi'i, boleh kita taklid pendapat ulama' yang mengatakan harus tak sampai 40 orang. Kalau kita nak buat juga jemaah. Nah, ha, boleh. Tapi kalau kita nak pakai kaum mutamad, dah ada sampai 40 orang, kita laksanakan solat zuhur. Nah, ha, itu pilihan kita. Kemudian nak keluar zakat, gua ni keluar zakat lah. Tak 40 orang tu ada, ada orang miskin. Ha, bayar zakat ke dia. Tak ada. Ha, pergi atur ke bandar-bandar orang yang ada. Sebab orang Jepun ada ke Islam, masuk Islam. Cuma tak ramai lah, tak berkembang. Nak, tak ramai. Tak macam tempat lain. Nah, ha, jadi bayar di bandar lain. Macam kita duduk di Terengganu ni, tak ada dah orang miskin sini. Kaya-kaya belaka. Pak paling miskin sekali pakai berabus. Ha, tak ada lah. Jadi di Kuantan tu ada. Atur Kuantan. Faham tak? Tak ada di seluruh Jepun kaya belaka. Pus lah duit. Kiring. Atau ke Malaysia, atau ke mana-mana negara Islam. Faham? Ha, boleh lagu tu. Ha. Masa menziarahi jenazah, kita lihat ramai orang bagi duit letak dalam bekas. Bagaimana cara sepatutnya duit itu digunakan? Apakah ia menjadi pusaka si mati? Bagaimana cara pembahagiannya? Baik. Bila ada orang mati, kita datang ziarah, dia letak duit. Letak duit itu sebenarnya sumbangan untuk meringankan beban. Ha, jadi kalau kita selama ni duk beri duit, tak tahu benda sebab, jangan ikut orang. Neh? Ini semua berdasarkan sabda Nabi SAW pada hari Ja'far bin Abi Talib meninggal dunia. Nah, Nabi kata, giata makanan-makanan, wiringan beban keluarga Ja'far, kerana hari ini dia sibuk nak urus kematian. Jadi learning kita, dah atur lah macam dulu. Atur gula, atur kambing, atur kema. Zaman learning, atur duit lah. Supaya dengan duit-duit tu untuk beli kemudahan. Tapi yang terbaik sekali, sebelum rumah si mati, masuk. Neh, 2-3 buah rumah tu pakat masuk. Di kabar rumah hak mati sebelum kita ni, dalam masuk hari ni, neh, kita tolong masuk. Urus si mati dah. Ha, ini maksud, ni tujuan hak Nabi suruh batu ni. Hak ni yang paling afdal. Neh, bukan beri duit. Neh, kita tolong masuk. Pagi, hari ingat tu, mari makan rumah. Nah, ha, malang ada makan rumah hijau pula. Neh, nak rengang beban. Sebab Nabi kata, ija'alu, jadikanlah li ahli Ja'far ta'ama, untuk keluarga Ja'far ini makanan. Tolong buat makanan. Ha, maksudnya gitu. Ya, kita ni nak rekam kawin duit. Baik. Dah jadi saka kepada si mati. Neh, yang jadi saka ni, si mati tu milik sebelum dia mati. Dia dah milik harta sebelum mati, sama ada dia dah pegang atau tak pegang, milik dia dah. Faham tak? Ha, baru jadi saka. Kalau nak mudah, hak masih sakit tu, orang mari tu. Tengok sakit kan orang WBT. Nak? Ha. Tengok tu beg sekian, lima ya. Dah buah kat mana? Buah bawah watak je. Buah bawah watak. Nak? Ha, sehari boleh 3-40. Duduk 2 minggu boleh 6 beg. Nak umpamanya. Hak tu dia pun mati. Ha, saka tu. Pasal apa? Dia milik pitih tu sebelum dia mati. Hak tu wajib bagi saka. Neh? Hak ni dia mati dah baru orang beri. Hak ni bukan untuk keluarga si mati tu. Hak duduk di rumah tu nak rengang beban. Faham? Setelah berlaku kematian, biasanya tuan rumah buat tahlil 3 malam, 7 malam. Ada juga sampai 40 hari. 100 hari dibuat sekali lagi. Saya ingin tahu adakah perkara tersebut terdapat dalam syariat Islam? Jawabnya, dalam bab tahlil ni ada yang boleh, ada tak boleh. Ada hak kena, ada hak tak kena. Hak tak kena ni, dia duduk kata ni mesti kena buat. Ha, tu tak kena selalu dah. Bila mati, kena buat. Yang sebenarnya, Nabi kata, buatlah kebajikan untuk orang yang telah mati. Umumnya. Jadi kebajikan tak mesti tahlil. Apa sajalah kita nak buat. Nak kita sedekah, kita menderma, kita tolong orang, kita berjamu orang dan sebagainya. Banyak lagi. Tak mesti tahlil. Ingat baik. Eh? Cuma kalau nak buat kot tahlil, ini bukan ketetapan agama. Cuma ulama-ulama kata, kalau kita minta tolong orang baca Quran, nah, dan berdoa untuk si mati, mudah-mudahan mustajab Tuhan perkenan, dah sampai kepada si mati. Nah, tapi ini bukan sunnah. Cuma diharuskan sahaja. Dan jangan anggap dia ni adalah wajib. Dan jangan tetap dengan 7 hari, 3 hari, 100 hari, 40 hari. Jadi bida'ah dah pula. Bila kita berkemampuan, ada kelapangan, kita nak buat kebajikan untuk si mati, loh lagi boleh. Neh? Ha, orang yang mari pula, jangan niat nak makan. Neh? Kita niat nak tolong baca Quran. Pasal minta tolong baca Quran, kita baca Quran. Neh? Tak tolong doa, kita mari tolong doa. Jangan niat nak makan. Neh? Tok Imam pun gitu juga. Neh? Ha, jangan bila habis doa je, tak lari lagi. Tengok itu. Nak betul-betul luang. Ha, nyandau lagi. Amin ya rabbal alamin. Ha, nyandau lagi. Waktu bi eh. Nak ke imam kata. Haji tu yang buat gitu. Neh. Ha. Tak ada, tak ada balik. Tu memang ada tengok-tengok macam sana balik lagi nak minum air sirap ke. Ha, kita minum. Boleh pahala tuan rumah. Nah, ha, gitulah. Ha. Jadi ada hak kena, ada tempat hak dak kena. Semasa majlis tahlil nampaknya tu imam para jemputan lain yang sungguh-sungguh bertahlil dan berdoa. Tuan rumah sibuk sembang dan menyiapkan makanan lebih bagi orang perempuan. Susahnya nak ubah perangai orang kita ni. Jadi gitulah sama-sama time orang baca doa, hok dapur nu duk belagu sudu dengan beseng, kelatung-kelatang, kelatung-kelatang, kelatung-kelatang. Dia tak ada doa. Hok mati pok dia, hok mati mak dia, orang lain tolong doa saja. Dah muda anda nak berdoa, tu imam tolong doa, munduk dapur relax ah dulu tak ada saming dah. Nah, anak-anak waris-waris baru tu. Neh. Ha. Tapi tak kena gitu. Sudah baca doa, baru ubuh. Sebelum orang bertahli, ubuh sudah makanan. Tapi jangan awak naik datang, jengkeran yang begitu imam. Neh. Ha, jangan beri sanapok makanan kalau kita nak panggil orang tahli. Tak. Sebab tahli itu dia punya speed bergantung atas makanan. Neh. Ha. Takut jadi gitu. Jadi tak nampak ada makanan apa-apa. Jadi ikhlas lah. Dan nampak depan tak ikhlas dah. Tubik kaki ayam gitu. Token. Kok bawa ketah suak kabur. Tok Imam takkan selunya. Nak. Dah hakim lombor. Dia memang gagah. Nak. Ha. Cik nampak sudah beronok. Memang dah agak Tok Imam. Ya. Ya. Inallah. Lita-lita beronok. Dah agak ada. Haji Zul. Ha. Gitu tak mau. Soalan yang terakhir dah malam ni pasal lockdown ni, neh. Ha. Banyak sangat ni. Insya-Allah lah minggu depan pula. Apa hukum pakai inai bagi laki-laki dan perempuan? Hukum aurat di halaman rumah. Baik. Hukum pakai inai bagi laki-laki dan perempuan adalah diharuskan, iaitulah bila rambut mereka beruban. Adapun melomorkan pada tubuh badan lain pada rambut yang beruban hanyalah diharuskan pada perempuan yang bersuami sahaja. Laki-laki haram pakai inai pada tangan. Nah, ha? Ini telah difatwakan oleh ulama-ulama. Nah, Imam Nawawi, beberapa orang ulama-ulama yang tersohor telah memfatwakan haram. Kerana inai pada jari, inai pada kaki adalah dikhususkan untuk kaum wanita sahaja. Nah, ha, kita dulu kita ngajar gitu juga. Lepas tu ada orang dengar. Ha, dia masuk dalam internet, dia kata kita ngaruk ngabang kali. Tak ada nah, barang-barang kali patua. Tak, ha, kata ramai orang boleh kata gitu, serba tak boleh. Neh, ha, dahlah keluar pula patua, memang haram sungguh. Senyap belaka dah. Neh, takkan kita nak baca segala nah, apa semua, tolong kabur. Nak baca, nak jawab satu-satu jawapan dengan panjang lebar. Nak, jadi tak habis nak mahu jawapan. Neh, ha, bukan pandangan kita. Nah, ini ketetapan ulama. Tak boleh. Pakaian hak bubuh jari ni merah ina ke, lipstick ke, jenis kucak kuku ke, tak boleh pakai lelaki. Dia untuk orang perempuan yang ada suami saja. Supaya suami dia tengok, seronok tengok. Indah tangan dia. Perhiasan tangan. Tak? Ha. Berobat boleh? Eh. Ha, katakan dia nyakit kudis. Nah, kudih ni ubuh hina baik. Ubuh hina. Hak tu bagi berubah. Nah. Ha? Dan kuku je sakit kan? Kuku naik cekang. Macam kuku syekh tu. Dah ubuh ingat. Dah, jadi bayi tu berobat. Tapi hak ubuh ni kan ni nikah. Takkan sekarang belaka mengating. Dah, terikut-ikut. Dah, zaman dulu Tok Imam pakai inat nikah ke lelaki? Tak ada tau. Tok Imam itu tak pakai inat. Pakai kasut mucung A dulu. Umpamanya. Lening jadi ada trend dah. Lelaki pula berinar-inar pula. Tengok 10 tahun lagi. Lelaki pakai gaun. Tengok kan? Dia kau pelik sama. Nah, jadi kita balik semula kepada Islam. Laki-laki tak boleh hias tangan. Inar laki-laki ni rambut putih, misal putih, janggut putih. Bulu kening putih. Sunat lama inar. Ataupun warna-warna yang bukan jenis inar, jenis-jenis lain. Itu baru sunat. Nah, tangan untuk perempuan saja. Tak kahwin lagi, tak boleh. Tak boleh, dia untuk suami. Nah, untuk suami. Perhiasan suami, suami tengok. Bak tengok kalau kuku merah, suami tengok tengok. Nah, ni tangan pucat kecil, kuku-kuku. Cicak merah sikit. Nah, umur 45 dah, 50 dah. Nah, cicak merah macam Anita Sarawak. Ha, semangat kek suami tengok. Nah, ni muka dah rebeh dah, tangan pula pucat kecil. Kemar katung pula. Nah, jadi tengok budak power. Nah, jadi tujuannya kerana suami. Rambut ubah orang puan, celup warna kuning, celup warna merah, celup warna macam-macam warna untuk suami dengan celupan yang tidak menghalang air sampai ke rambut. Ha, harus pada syarat untuk suami. Ni awet-awet bukan ada suami ni celup rambut kuning tak tutup kepala pula. Nah, jadi dua kali haram. Nah, ini tak boleh. Kemudian pula hak terakhir sekali, hukum aurat di halaman rumah. Baik. Dia kata aurat dipakai halaman rumah guna pula kalau tunjuk aurat. Dia gini, tidak kira halaman rumah atau dalam rumah atau tengah padang. Wajib menutup aurat ini daripada mereka yang haram pandang. Tak? Kalau ada mereka-mereka tapi tak haram pandang, tak wajib tutup. Nah, kita masuk dalam bilik air. Nah, mak kita atau ayah kita ataupun kakak kita duduk basuh dalam bilik air. Kita masuk tu kita buang kain sahan. Lanjang, haram tak? Syekh. Haram tak? Sebab apa haram dalam bilik air tu? Siapa? Faham tu dah. Walau dalam bilik air haram, sebab apa haram? Sebab dalam bilik air tu ada orang yang haram lihat aurat kita. Ha, tu nak faham bab aurat. Neh. Jadi kalau kita tubik luar rumah, tak ada orang yang haram melihat aurat kita, telanjang pun tak haram. Sebab tu ulama kata gitu. Dia duduk pada tempat yang tak haram. Duduk luar tapi tak ada orang. Tak haram. Tapi kalau ada orang haram. Ha, tu haram. Tu nisbah aurat. Neh. Ha, ya. Jadi maknanya pada adatnya dah tubik lama rumah orang sebelah nampak bosman lalu raja ikan lalu nampak kita tak tudung kepala. Tak boleh ya. Nampak? Ha, tapi kalau di luar rumah tak ada orang, hidup seorang ni. Duduk di pulau seorang. Umpama tak ada orang. Itu bit duduk luar tak ada apa-apa duk main buah lah yang bulat. Main buah. Tak apa-apa. Pasal apa? Makruh saja kata ulama. Nampak? Makruh saja. Pasal apa? Tak haram. Pasal haram-haram ni aurat. Aurat mana? Ma yajibu satruhu amman yahrumu nazruhu. Nah, perkara yang wajib kita tunjukkan daripada lihat daripada orang yang haram melihat. Tak ada orang yang haram melihat, tak ada masalah. Jadi pada adat kalau luar rumah kena tutup aurat juga. Melainkan kita duduk kok pula you tadi. Neh, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.